Ayah, Ibu, di sini aku sedang merintih merindukanmu. Merindukan belayan kasih sayangmu. Di setiap doa-doaku selalu kuselipkan namamu. Memohon kepada Allah untuk tidak memisahkanku denganmu. Suara rintihan anakmu yang berada jauh dari pelukanmu. Wahai ayah dan ibu, lihatlah kami anak-anakmu. Di sini kami berdiri di hadapanmu untuk melantunkan syair rindu. Ku merindukan pelukanmu. Sekian lama kami menunggu, menahan rasa rindu yang telah lama beku yang berada di dalam kalbu. Satu tahun lama ku menuntut ilmu, berjuang untuk masa depanku. Walau susah dan payah menghampiriku, ku tetap semangat selalu. Doakan ibu agar anakmu menjadi anak soleh-soleha, berbakti padamu. Wahai satu tahun aku menuntut ilmu, berjuang tanpa kehadiranmu. Sejak ku berada di sini, semuanya berubah. Semuanya tak seperti ketika aku berada di rumah. Makanan yang dulu ada setiap pagi, kini ku harus dapatkan sendiri. memasak nasi atau mengantri. Itulah yang kulakukan untuk mengisi perut kosong ini. Baju-baju kotor yang telah kupakai semuanya kucuci sendiri. Lelah, ngantuk, bahkan sakit, semuanya kurasakan dan semuanya kutahan. Kulakukan semua hanya untuk melihat senyummu ayah, senyummu ibu, senyum bangga melihat anakmu. Kau ilaskan kami berpisah denganmu untuk meraih masa depanku, menuntut ilmu mencari ridho guru di anasyin mengatku. Terima kasih doaku selalu, semoga Allah mengasihimu, membalas jasamu. Wahai ayah dan ibuku, lihatlah kami anak-anakmu. Di sini kami berdiri di hadapanmu untuk melantunkan syair. Nasihatmu, maafkan aku yang tak pernah melukis senyum di bibirmu. Maafkan aku yang selalu membuat ayah dan ibu meneteskan air mata. Ketika aku kecil, engkau menimangku, tapi aku malah membalasmu mengencingimu. Jika engkau tertidur pulas, aku malah membangunkanmu dalam tangisanku. Dan ketika aku sakit, engkau dengan susah payah mencarikan obat untuk kesembuhanku. Terima kasih ayah, terima kasih ibu, atas semua yang ayah dan ibu berikan kepadaku. Setetes keringat yang ayah dan ibu keluarkan tak akan pernah kulupakan. Tuhan, bahagiakanlah kedua orang tuaku sebagaimana mereka membahagiakanku, dan jagalah mereka sebagaimana mereka menjagaku. Terima kasihku untukmu. selalu ku rindu. Wahai ayah dan ibuku, lihatlah kami anak-anakmu. Di sini kami berdiri di hadapanmu untuk melantunkan syair rindu. Ku merindukan pelukanmu. Sekian.